Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam ini, meskipun agak sedikit gerimis, kita ditolong, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok, tiga perkara yang paling prinsip, paling penting, paling mendasar di dalam agama ini. Dan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah, telah kita selesaikan. Dan telah kita baca penjelasan fawaid, faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ucapan muallif wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda bukti keberadaan Allah dan kekuasaan dan keagungannya, yaitu al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, adanya malam siang dan juga adanya keberadaan matahari dan bulan. Wa min makhluqati as-samawati sab'u wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah yang agung, dan itu pun sekaligus sebagai bukti, sebagai tanda akan keberadaan Allah, akan keagungan Allah, akan kemuliaan dan kekuasaannya, yaitu langit yang berlapis tujuh, keberadaan langit yang berlapis tujuh, adanya bumi, keberadaan bumi yang berlapis tujuh, dan apa saja yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalamnya. Naam. Baiklah, adapun pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan ucapan muallif. Iya, masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini muallif akan menyebutkan beberapa adillah, dalil terkait hal tersebut. Terkait ucapan tadi ya, bahwasanya malam dan siang, matahari dan bulan sebagai tanda-tanda, bukti-bukti akan keberadaan dan kekuasaan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil tentang keberadaan langit dan bumi yang berlapis tujuh, keduanya sebagai makhluk Allah yang membuktikan akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Fussilat ayat ke-37. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat tersebut, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda Allah sebutkan langsung ayat, ya, tanda-tanda keagungan, kekuasaan, kemuliaan, ya, yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang, wa syamsu wal qamar, keberadaan matahari dan bulan, la tasjudu li syamsi wala lil qamar. Nah ini sebagai bukti keagungan kekuasaan Allah. Akan tapi di sisi pada setelahnya Allah pun menegur, mengingatkan kita. Karena mungkin ada di antara makhluk, kalangan makhluk yang beribadah kepada kedua makhluk Allah yang sebenarnya sebagai bukti akan keagungan Allah, Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sekali-kali kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan, wasjudu lillah. Tapi Allah pun mengingatkan yang seharusnya apa dilakukan hamba. Wasjudu lillah, hendaknya mereka akan tapi sujudlah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan mereka, makhluk-makhluk tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian memang mengaku, na'am, mengaku bahwasanya hanya kepadanya kalian beribadah. Na'am. Ini surat Fusilat ayat ke-37. Wa qawluhu ta'ala, dan dalil. Na'am. Dan dalil yang lain yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau dalil tentang makhluknya sebagai bukti akan keberadaan dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu ta'ala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbakumullah, na'am, Rabb kalian adalah Allah. Na'am. Zat yang menguasai kalian, mengatur, na'am, menciptakan, menghidupkan, mematikan kalian adalah Allah. Allazi khalaqas samawati wal ardi. Allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Selama 6 hari. Naam ya. Allah ciptakan langit dan bumi hanya selama 6 hari. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah pun beristiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahar wa yatrubu hasisa. Allah pun naam menutupkan malam untuk siang. Iya, Allah pun tutupkan siang dengan malam. Yatlubu hasisan, yang mana pergerakannya dengan sangat cepatnya. Wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrih. Matahari, bulan dan bintang, bebintangan, musakhkharati bi amrih. Semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, sangat rendah makhluk. Makhluk yang rendah. Naam, yang hina. Ya. Dari kalangan manusia yang jin, yang mereka tidak taat. Mereka adalah makhluk yang kecil. Ya. Tidak sebesar matahari dan bulan, tidak sebanyak bintang-bintang, tidak sebesar bintang. Akan tapi, naam, manusia yang kecil, rendah dan hina, terkadang ingkar. Wal-iyadzubillah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat ini Allah pun mengatakan, wasyamsa wal qamar wan nujuma mustakhkharat bi amri. Matahari, bulan dan bebintangan semuanya tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah. Hanya milik Allah hak penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berbarokah Allah, Rabb semesta alam. Naam. Nah, ini adalah pembahasan kita selanjutnya. Naam. Itu beberapa adillah yang disebutkan oleh mu'allif terkait pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, baiklah, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan beberapa faedah yang beliau petik dari dalil tersebut. Nah, qala syarih rahimahullah ta'ala, berkata pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ai wa dalilu ala anna lailan nahara wa syamsa wal qamara min ayati Allahi azza wajal qauluhu taala, kata beliau, dan dalil ini kan, ini menunjukkan kalau dalil atau pembahasan, nah, penyebutan adillah ini berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Naam. Mana? Naam. Kata beliau, dan dalil landasan bukti bahwasanya matahari dan bulan serta 6 fan malam dan siang serta matahari dan bulan min ayatillahi azza wajal termasuk tanda-tanda akan bukti keagungan, kekuasaan, keberadaan Allah azza wajal yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Itu surat Fusilat. Min ayati al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru ila akhiri. Hingga akhir ayat. 6. Ai minal alamatil bayyinatil mubayyinah limadluliha al-lailu wan-naharu fi dzatihima wa ikhtilafihima. Naam, beliau jelaskan tafsirnya. Ya, penjelasannya yaitu tafsir dari ayat Al-Qur'an ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala naam berfirman wa min ayatihi. Allah sendiri yang mengatakan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti-bukti akan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata tafsirnya adalah naam minal alamatil bayyinatil mubayyinah, di antara tanda-tanda yang sangat jelas, yang sangat gamblang lagi menjelaskan limadluliha terhadap zat yang ditunjukkannya, ya, zat yang ditunjukkan akan keagungan. Nah, yang menciptakan makhluk tadi, yaitu al-lailu wa naharu fi dzatihima wa ikhtilafihima, yaitu adanya keberadaan malam dan siang, baik dari sisi dzatihima, dari sisi naam keberadaan keduanya, waktila fihima ataupun silih berganti keduanya. Wa ma'auda Allahu fihima min al-masalihil ibadi wa taqallubati ahwalihim, dan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berikan kepada keduanya tadi. Naam. Yang mana keduanya mengandung ada sesuatu yang bisa diraih kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia dan makhluk yang lainnya. Wa taqallubati ahwalihim, dan juga dengan keberadaan keduanya, matahari dan bulan, naam, atau keberadaan keduanya siang dan malam akan menjadi silih berganti pula keberadaan makhluk yang lainnya. Nah, manusia mengalami tatkala siang, ya, mereka beraktivitas. Malam banyakkan mereka istirahat. Nah, ini keberadaan silih berganti malam dan siang, ya, secara otomatis juga enam membuat adanya silih berganti kondisi keadaan makhluk yang ada. Wa kadzalika syamsu wal qamaru fi dzatihima wa sayrihima wa intizamihima wa may yuhsalu bidzalika min masalihil ibadi wa dab'i mudharihim. Naam. Dan demikian juga kata pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ayat tadi. Keberadaan matahari dan bulan baik dari sisi zat keduanya, keberadaan keduanya, wa sayrihima terkait rotasi peredarannya, wa intizamihima dan keteraturan. Naam, teratur dalam sehari semalam 24 jam ya. Naam, tidak lebih menjadi 25 jam enggak telat. Matahari itu mengitari bumi. Nah, meskipun pada suatu saat tentunya dengan hikmah, keagungan dan kekuasaan Allah yang mendalam, Allah percepat, sangat cepat, yaitu pada saat tanda-tanda semakin dekat dengan tegaknya hari kiamat. Nah, ini akan tapi semenjak Allah ciptakan hingga sekarang sangat teratur, ya. Nah, sangat teratur, masya Allah. Wa intizamihima wa ma yuhsalu bidzalika min masalihil ibad wa dab'i madarihim, dan apa yang bisa teraih, diraih, diperoleh dari keberadaan keduanya. Nah, berupa bisa diperoleh kemaslahatan hamba dengan adanya matahari dan bulan, hamba pun bisa meraih kemaslahatan. Naam ya, kemaslahatan. Sama halnya tadi ya. Naam. Matahari dan bulan adalah makhluk yang Allah ciptakan dari sisi zatnya. Sedangkan siang dan malam adalah pengaruh keberadaan matahari dan bulan ya. Naam, itu pun juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua memiliki kemaslahatan. Tentunya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala terkala menciptakan, Allah jadikan naam kondisi-kondisi mereka, peredaran mereka, makhluk-makhluk tadi, semuanya tentunya mengandung hikmah yang mendalam, adanya kemaslahatan dan juga upaya untuk menolak kemudaratan bagi hamba-hambanya. Subhanahu wa ta'ala al-ibad. Kemudian setelah ayat tadi, terkala menyatakan tentang keberadaan matahari, naam, keberadaan siang dan malam, demikian matahari dan bulan sebagai tanda-tanda bukti keagungan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah pun mengingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Nah, Subhanahu wa taala, nahallahu taala al-ibad ayasjudu lisyamsi wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk sujud dengan matahari dan bulan. Nah, di sana mungkin kenapa Allah larang? Ada dari kalangan makhluk yang beribadah menyembah keduanya. Naam ya, tidak boleh. Wa in balagha mablaghan aziman fi nufusihim. Meskipun keberadaan makhluk-makhluk tadi mencapai puncak yang manfaat yang sangat tinggi, yang sangat dalam terhadap jiwa-jiwa mereka. Li annahuma la yastahiqanil ibadata. Dikarenakan keduanya matahari dan bulan ya makhluk Allah yang tidak berhak, tidak layak, tidak pantas untuk diibadahi. Nah, wa innamal mustahiqqu lil ibadati huwa Allah Ta'ala alladhi khalaqahun. Akan tapi yang hanya berhak, yang layak dan pantas diperuntukkan ibadah hanya padanya adalah zat yang menciptakan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terkait ayat yang pertama, yaitu surat Fussilat ayat ke-37. Kemudian beliau pun juga mensyarah atau mentafsir terkait ayat yang selanjutnya, ayat yang disebutkan oleh mu'alib. Wa qawluhu ay min adillati ala anna Allah khalaqa samawati wal ardha. Naam. Dan ucapan mu'alib ay minal adillah, di antara dalil-dalil, landasan dan bukti-bukti, ala anna Allah khalaqa samawati wal ardha, yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Naam, zat yang telah menciptakan kalian adalah Allah. Zat yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rizki, yang menguasai kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqas samawati wal ard. Yang mana Allah pula lah yang menciptakan langit dan bumi, hingga akhir ayat. Wa fiha min ayatillah, dan pada keduanya juga, keberadaan matahari dan bulan, naam, keberadaan naam langit dan bumi sebagai bukti akan keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dia mengatakan, wa fiha min ayatillah, itu pada ayat ini, fiha pada ayat Al-Qur'an ini maksudnya ya, min ayatillah ini menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, sebagai bukti tanda-tanda kuasa Allah. Apa sajakah itu? Kata beliau, awalan, inna Allah khalaqa hadhil makhluqatil azimata fi sittati ayyam. Nah, pada ayat ini Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang besar, yang agung ini hanya selama 6 hari. Itu pun luar biasa ya. Ya, kita makhluk ingin apa? Membuat sepeda saja mungkin ya. Buat motor atau apa. Bisa berhari-hari ya. Nah. Nah. Atau kalaupun dengan alat ya bisa cepat. Tapi membuat bangunan apa? Rumah. Enggak mungkin bisa instan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dialah yang menciptakan langit yang melapis 7. Dan juga Allah yang menciptakan langit dan bumi yang melapis 7 tadi hanya selama 6 hari. Masya Allah. Ini kata beliau rahimahullah taala. Walau syaa la khalaqaha bilahza. Bahkan sekiranya Allah mau, Allah berkehendak, sungguh-sungguh Allah sangat mampu dan sangat bisa menciptakan makhluk-makhluk tadi lahza dengan sekejap mata, begitu saja. Luar biasa. Walakinnahu rabatul musabbabati bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuh. Nah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa rabatul musabbabat, mengikat, mengaitkan al musabbabat bi asbabiha, antara sebab dan akibat. Naam. Takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia Allah naam ikat dengan sebab dan akibat, ini sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kama taqtadi hikmatu, sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi atau yang menjadi ketetapan tuntutan dari sikap hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Al-thanian, dan di antara tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini, annahu istawa 'alal 'arsy ay 'ala 'alaihi uluwan khasan bih. Naam. Bahwasanya dalam ayat ini Allah sebutkan Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas makhluk-Nya yang paling agung. Iya, paling besar maksudnya ya, paling besar. Apa makna dan maksud dari beristiwa di atas arsy? Kata beliau, ay ala alaihi uluwan khassan bih. Naam. Bahwasanya Allah SWT berada di atasnya. Iya. Jadi ini sekaligus membantah pemahaman yang tidak tepat ya. Kalau Allah SWT dia mengatakan Allah di mana-mana. Iya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan Allah di atas arsy. Iya, Allah adalah zat yang Maha Satu. Naam. Allah di atas arsy-Nya. Meskipun di atas arsy, Allah Maha mengetahui keberadaan makhluk yang ada di bumi. Karena dekat, iya, mungkin kita merasa jauh, tapi tidak jauh. Kalau mengatakan dekat, Allah SWT, Allah Maha mampu untuk menolongnya. Naam, Allah Maha mampu untuk menghancurkan mereka. Ya, dekat bagi Allah SWT kan makhluk kecil, dan Allah Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Berkuasa. Naam, kata beliau maknanya istawa 'alal 'arsy ay 'ala 'alaihi 'uluwan khassan bihi, yaitu Allah SWT berada di atasnya dengan sifat 'ulu, sifat tinggi yang khusus bagi Allah SWT. Ini kekhususan bagi Allah SWT. Kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Naam, tentunya sesuai yang layak dengan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita terka, tapi cukup kita imani. Nah, tidak perlu kita menggambarkan bagaimana sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, akan tidak akan terjangkau, tidak akan mampu, dan tidak boleh ya seperti itu. Kan tapi wajib bagi kita mengimaninya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa hadza unwanu kamalil mulki wa sultan. Dan ini sebagai bentuk, sebagai tanda akan kesempurnaan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Salisan, dan di antara dalil bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang disebutkan dalam ayat tersebut, annahu yukshil lailan nahara. Bahwasanya dalam ayat tadi Allah sebutkan Allah yukshil laila an-nahar. Allah menutup siang dengan malam. Ayya ja'ala al-laila ghisha'an lin-nahar. Itu maksudnya bahwasanya Allah sementara menjadikan malam sebagai penutup bagi siang. Ay ghita'an lahu, sama ya, mutaraddif. Sebagai penutup bagi siang. Bahwa kasawbi yas, naam, bahwa kasawbi yas dulu ala dha'in nahar fayukti. Sehingga gambarannya, ya, bentuknya semisal mirip pakaian atau yusdalu yang ditutupkan, yang digelar, naam, terhadap cahaya siang payukti, sehingga keberadaan malam tadi menutupi siang. Naam. Rabi'an, adapun bukti dan bukti akan keagungan dan kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan, yang disebutkan dalam ayat tersebut, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrih jala sultan ya'muruhunna bima yasha'u li maslahatil ibad. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalat. Allah menundukkan matahari, bulan dan bintang. Nah, bahwasanya keberadaan matahari, bulan dan bintang, meskipun mereka makhluk yang besar, yang luar biasa, naam, besarnya, dan juga dari sisi, ya, keberadaannya, ya, matahari yang sangat besar, lagi panas, ya. Jarak yang sangat jauh terasa dengan kita panasnya. Sekiranya dekat atau dibenturkan, terbentur, bisa hancur bumi, ya. Bisa binasa makhluk. Naam. Demikian juga bulan dan bintang-bintang yang ada. Naam. Kesemua makhluk tadi, meskipun mereka memiliki ukuran bentuk yang sangat besar dan juga memiliki, ya, kemampuan, ya, bisa tepatnya kemampuan, memiliki panas yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa seperti itu, tapi mereka mudhallalat, mereka adalah makhluk yang tunduk, iya, tunduk dengan perintah Allah SWT, tidak seperti manusia, waliyadzubillah, naam, mereka makhluk yang kecil, naam, kemampuan mereka, meskipun manusia Allah berikan kesempurnaan, ya, ya, dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, akan tapi mereka tidak semuanya tunduk, berbeda dengan makhluk-makhluk tadi, mereka semuanya mudhallalat bi amri jala sultan. Nah, dengan perintah zat yang maha mulia akan kekuasaannya, ya'muruhunna bima yasha'u li maslahatil ibad, Allah perintahkan makhluk-makhluk tadi sesuai dengan apa yang Allah hendaki, tentunya untuk tujuan kemaslahatan hamba-hambanya. Ini adalah ayat Rabi. Naam, Rabi'ah, ayat tanda-tanda bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala yang keempat yang disebutkan dalam surat tadi, ya, ayat tersebut. Kemudian yang kelima, khamisan, naam, fawaid, faedah yang kelima atau bukti dan tanda kekuasaan Allah yang kelima yang disebutkan dalam ayat tersebut, umumu mulkihi wa tamamu sultanih haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairi. Nah, pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah jelaskan bahwasanya kekuasaan, nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala umum wa tamam, mencakup semuanya. Enggak ada yang terlepas dari kekuasaan, dari kekuatan kekuasaan pengaruh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang lepas dan bebas darinya. Bahkan tamam, bahkan sempurna kekuasaan Allah tersebut. Aitsu kana lahul khalqu wal amru, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan hanya Allah, hanya milik Allah, hanya Allah yang mampu al-khalqu wal amru, menciptakan makhluk yang ada ini, demikian yang mengaturnya. La li ghairi, tidak ada satupun selainnya. Ini masya Allah, luar biasa. Yang keenam dan yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif, di antara fawaid, faedah atau ya faedah dari tafsir ayat tersebut, ayat disebutkan ayat tanda-tanda kuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Naam ya, surat Al-A'raf ayat ke-54. Tentunya ini bukan pembatasan ya. Karena pengetahuan yang kita miliki atau yang disebutkan ulama ini, tentu meskipun kita pun sangat bersyukur dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gali, akan tetapi terkait hikmah yang mendalam, ilmu yang terkandung dalamnya tentu sangat banyak, sangat luas, yang kita tidaklah mengetahuinya melainkan hanya sedikit sekali. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait naam fawaid atau ayat bukti akan keagungan kuasaan Allah SWT yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-54, umumu rububiyyatihi lil alamina kullihim, bahwasanya sifat rububiyyah Allah, iya, yaitu bahwasanya Allah menciptakan, Allah pula yang menguasai dan memiliki, Allah yang mengaturnya, Allah yang menghidupkan matikannya, Allah yang mengaruniakan rizki kepada mereka semua, semuanya butuh dengan Allah SWT. Ini mencakup seluruh alam semesta ini, semuanya, tidak ada satupun yang lepas, yang bebas, yang merdeka, tidak merasa butuh dengan Allah SWT. Iya, mereka tegak dan berdiri sendiri, tidak ada makhluk, semuanya tunduk ya terhadap Allah SWT, terhadap ketetapan Allah, meskipun secara syar'i, naam, ketetapan syariat mereka ada yang ingkar seperti manusia, adapun demikian jin, ataupun syaitan, waliyul billah, ini terkadang dengan ketetapan Allah yang syar'i mereka ada yang ingkar, ada yang tunduk. Adapun ketetapan Allah yang al-qadari, yaitu dari sisi takdir, dari sisi kekuasaan Allah, sifat Allah ar-rububiyyah, ini tidak ada satu pun yang terlepas padanya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk akan kekuasaan Allah, tunduk dengan rincian dari sifat-sifat rububiyyah. Tidak ada satu pun yang merasa tidak diciptakan Allah, semuanya makhluk Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas dari pengaturan Allah, pasti mereka tunduk dengan ketetapan dan takdir Allah. Hanya Allah yang menetapkan ya keberadaan, hidup dan mati mereka. Hanya Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Naam. Tentunya hanya kepadanya pula ya kita beribadah. Kita hanya Allah yang berhak dan layak dan pantas untuk diibadahi. Tidak ada satupun. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, ana minta maaf sekiranya dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang ya, kurang tepat. Naam, ya, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Itu tidak lain dan tidak bukan, ana sampaikan sesuai dengan batas kemampuan yang ana miliki. Nah, dan ana berharap sedikit dari fawaid faedah yang disampaikan ini bisa beroleh manfaat, khusus terkhusus bagi ana pribadi, tentunya kita semua yang mendengarkan kajian ini. Nah, ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.